Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'an. Ikhwanifiddin rahimani rahimakumullah. Tadarasna fi darsina al-madi. Kita menjelaskan pada kajian sebelumnya tentang hukum meninggalkan salat. Barakallahu fikum. Dalam hal meninggalkan salat, di sana ada rincian-rinciannya. Yang pertama, orang yang mengingkari akan kewajiban sholat, maka tidak ada keraguan tentang kafirnya orang ini. Kenapa demikian? Karena dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya dan menyelisihi kesepakatan kaum muslimin. Dan juga karena ibadah salat ini adalah amrun minad darurati fid din, suatu perkara yang harus wajib untuk diketahui, yang mana seseorang dia tidak boleh akan perihalnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu hukum salat sementara setiap hari dia melihat orang melaksanakan salat? Barakallahu fikum. Maka ketika seseorang mengingkari akan kewajiban salat, maka dia telah kafir, walaupun dia terus-menerus melakukan ibadah sholat. Adapun orang yang meninggalkan sholat karena malas, dia meyakini bahwa ibadah sholat itu wajib, akan tetapi dia meninggalkannya karena malas dan menyepelekan ibadah sholat ini. Barakallahu fikum. Di dalam apa yang kita pelajari pada kajian sebelumnya disebutkan bahwa kalau dia terus-menerus meninggalkan sholat sama sekali, tidak pernah melakukan ibadah sholat, maka orang seperti ini telah kafir. Adapun yang kadang sholat, kadang meninggalkannya, barakallahu fikum, maka orang seperti ini tidak dikafirkan. Ini menurut salah satu pendapat, barakallahu fikum, yang disebutkan di dalam kitab ini. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, barakallahu fikum, menegaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena sengaja, karena malas, dan menyepelekan ibadah sholat, yang mana dia masih meyakini, barakallahu fikum, bahwa ibadah sholat itu wajib, maka orang seperti ini diajak, dinasehati untuk melaksanakannya, diperintah untuk melaksanakannya. Kalau seandainya dia melaksanakan sholat, maka inilah yang kita harapkan. Namun kalau seandainya dia meninggalkannya, terus meninggalkannya, barakallahu fikum, maka orang seperti ini telah kafir. Dan dia tidak di, andai kata dia nanti meninggal, maka dia tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Barakallahu fikum. Beliau menyebutkan sebuah dalil dalam sebuah surat, ayat di dalam surat At-Taubah, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau seandainya orang-orang musyrik itu bertaubat, menunaikan sholat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian di dalam agama. Al-ukhuwah fiddin, persaudaraan di dalam agama yaitu Islam, barakallahu fikum, maka tidak akan terrealisasi dari orang-orang musyrikun tersebut kecuali setelah mereka melafadzkan syahadatain dan menunaikan ibadah sholat, barakallahu fikum. Sehingga kalau mereka hanya sebatas melafadzkan syahadah, dua kalimat syahadat, akan tetapi tidak melaksanakan ibadah sholat, maka mereka bukanlah saudara kalian di dalam agama. Dan juga beliau menyebutkan hadis Buraidah ibn Husayb yang dikeluarkan oleh Ahlus Sunan, yang mana Nabi SAW mengatakan, al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafara. Perbedaan atau perjanjian antara kita dengan mereka adalah as-salat, maka barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Bahkan salah seorang tabi'in mengatakan, yang bernama Abdullah bin Syakik, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka tidaklah melihat sesuatu, tidak melihat satu amalan pun yang mana apabila ditinggalkan akan menyebabkan kekafiran kecuali ibadah sholat. Mereka tidak melihat dan tidak berpendapat satu amalan pun di dalam Islam ini yang mana apabila seseorang meninggalkannya menjadi kafir kecuali hanya sholat. Hanya sholat saja yang mana seseorang muslim apabila meninggalkannya maka dia telah kafir. Ini nukilan dari Syakik, Abdullah bin Syakik, dari para sahabat. Sehingga kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini semisal atau merupakan kesepakatan dari para sahabat bahwa barakallahu fikum yang meninggalkan sholat itu kafir. Akan tetapi bainama barakallahu fikum, di sana ada beberapa ulama, ada banyak ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, selama dia masih meyakini bahwa ibadah sholat itu wajib, barakallahu fikum, dia tidak kafir. Di antaranya adalah Imam Al-Albani rahimahullah, barakallahu fikum. Lalu bagaimana, bagaimana penafsiran dari perkataan dari Abdullah bin Syakik? Lalu bagaimana penafsiran dari perkataan Abdullah bin Syakik? Maka Al-Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan, wa anna ma warada anis sahabah laisa nassan ala annahum yuriduna bil kufri huna al kufru alladhi yukhalladu sahibuhu finnar. Apa yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dinukilkan oleh Abdullah bin Syakik At-Tabi'i Al-Jalil, barakallahu fikum, bukanlah sebuah nas yang mana mereka menginginkan dari perkataan kufur tersebut adalah kufur yang menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka, yaitu kufur yang keluar dari keislaman. Jadi maksud beliau, kufur yang dimaksud di sini adalah kufur al-amali, karena kufur itu terbagi menjadi dua, kufur amali dan kufur i'tiqadi. Yang pertama kufur i'tiqadi. Kufur i'tiqadi ini atau kufur akbar, yaitu pelakunya keluar dari keislaman bil kulliyah, secara menyeluruh. Nah, banyak penyebab-penyebabnya. Di antara penyebabnya adalah apa yang kita pelajari di dalam Nawaqidul Islam yang sudah selesai kita mempelajarinya, barakallahu fikum. Di antaranya perbuatan syirik, mengaku mengetahui perkara gaib dan berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Sehingga ketika seseorang melakukan pembatal-pembatal keislaman ini, maka dia telah keluar dari keislaman. Ini kufur i'tiqadi. Adapun kufur amali, kufur amali, amalan itu kufur atau kufrun asghar, kufur kecil, barakallahu fikum, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kufur amali atau kufur asgor, pelakunya tidak sampai keluar dari keislaman bil kulliyah. Akan tetapi barakallahu fikum, dia telah melakukan sebuah dosa yang sangat besar. Di antara nas barakallahu fikum yang disebutkan tentang kufur al-amali ini adalah Nabi SAW mengatakan sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah perbuatan kefasikan, dan memerangi seorang muslim itu merupakan perbuatan kufur. Barakallahu fikum. Memerangi atau membunuh seorang muslim itu adalah perbuatan kufur. Dan kufur di dalam hadis ini tidak mungkin bisa ditafsirkan dengan kufur i'tiqadi. Kenapa? Karena ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa pelaku pembunuhan itu tidak kafir. Orang yang saling berperang sesama muslim itu tidak kafir. Barakallahu fikum. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah, faman ufiya lahu min akhihi, barang siapa yang memaafkan dari saudaranya yang telah melakukan perbuatan pembunuhan, maka itu tidak mengapa, barakallahu fikum, dan boleh untuk ditinggalkan hukum qisas. Begitu pula nam yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, apabila dua kelompok dari orang-orang yang beriman iqtatalu, saling berperang, saling membunuh. Nah, dua kelompok ini dinamakan sebagai orang-orang yang beriman. Padahal apa yang mereka lakukan? Nah, mereka melakukan saling membunuh, saling berperang. Barakallahu fikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih mengategorikan mereka sebagai orang-orang yang beriman. Nah, inilah yang dimaksud dengan kufur al-amali. Sehingga oleh karena itu menurut Al-Imam Al-Albani rahimahullah, perkataan dari Syakik Abdullah bin Syakik, yang mana beliau menukilkan bahwa para sahabat berpendapat orang yang meninggalkan sholat itu kafir, kufur, kafir, maka kata beliau yang dimaksud dengan kafir di sini adalah kufur, kufur al-asghar atau kufur al-amali, yang mana pelakunya tidak sampai kekal di dalam an-nar. Kemudian beliau melanjutkan, kaifa dzalika Hudzaifah ibnul Yaman wa huwa min kibari sahabah yaruddu ala Silah bin Zufar lamma qala Silah. Bagaimana mungkin naam para sahabat memaksudkan orang yang meninggalkan sholat itu barakallahu fikum telah kufur dengan kufur akbar atau kufur i'tiqadi, keluar dari keislaman. Di sana ada Hudzaifah ibnul Yaman, dan Hudzaifah ibnul Yaman ini termasuk kibarus sahabat, bahkan beliau adalah sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah membantah Silah bin Zufar, yang mana ketika itu Silah mengatakan, ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yarawna ma salah. Bagaimana mungkin Silah mengatakan, mengeluhkan tentang sekelompok orang yang meninggalkan ibadah salat atau meremehkan ibadah salat. Silah mengatakan, ma tughni anhum, bagaimana tidak akan bermanfaat, tidak akan memberikan perlindungan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, sementara mereka tidak melaksanakan ibadah sholat, tidak menghadiri ibadah sholat, dan tidak melakukan ini dan itu. Barakallahu fikum. Maka berkata Hudzaifah ibnul Yaman ketika mendengar perkataan dari Silah bin Zufar tadi, ya Silah, tunjihim minan nar. Wahai Silah, barakallahu fikum, tunjihim minan nar. Kalimat la ilaha illallah itu akan menyelamatkan mereka dari la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Kemudian juga Al-Imam Al-Albani rahimahullah berdalilkan dengan hadis bitaqah hadits bitaqah, yang mana seseorang memiliki 100 catatan dari amal perbuatannya, satu catatan hanya berisi kalimat la ilaha illallah, sisanya adalah kejelekan-kejelekan yang pernah dia lakukan. Barakallahu fikum. Dengan satu lembar dari bitaqah tersebut yang berisi amalan berupa ucapan la ilaha illallah, menyelamatkan dia dari an-nar. Barakallahu fikum. Menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, selama dia tidak melakukan pembatal-pembatal dari keislaman, maka akan orang tersebut masih berada di atas keislaman walaupun dia tidak melaksanakan ibadah sholat. Lalu bagaimana dengan hadis fa in tabu, dengan ayat fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din, apabila mereka melakukan, apabila mereka melakukan taubat, orang-orang musyrik melakukan taubat, menunaikan sholat dan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian di dalam agama, di dalam agama Islam ini. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah berpendapat dengan ayat ini, orang yang meninggalkan sholat itu bukan saudara kita di dalam agama ini. Berkata Ibnu Athiyah tentang ayat ini, tabu, taubat, maksudnya di sini adalah raja'u an halihim, mereka kembali atau meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka. Wa taubah minhum tatadammanu al-iman, taubat dari mereka yaitu orang-orang musyrik, taubat dari mereka yaitu orang-orang musyrik, barakallahu fikum, pada kalimat taubat tersebut mencakup al-iman, yakni mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa iqamatus salati masyrutatun wa masbuqatun bitaubah. Adapun iqamatus shalah itu disyaratkan dengan taubat. Iqamatus shalah, jadi makna dari ayat ini bukanlah bahwa sholat, taubat mereka itu tidak akan sah kecuali setelah melaksanakan ibadah sholat. Bukan seperti itu maksud dari ayat tersebut. Justru maksudnya adalah sholat mereka itu tidak akan sah, tidak akan diterima kecuali mereka telah melakukan at-taubah, kecuali setelah mereka beriman, mengucapkan kalimat syahadatain la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah. Ini yang dimaksud barakallahu fikum dari ayat di dalam surat At-Taubah tadi. Barakallahu fikum. Bukan kebalikannya, bahwa na'am, taubat itu tidak akan bermanfaat kecuali setelah dia melakukan ibadah sholat. Bukan seperti itu makna dari ayat tersebut. Justru maknanya adalah sholat yang mereka lakukan itu tidak akan bermanfaat kecuali setelah mereka melakukan ibadah taubat. Sehingga oleh karena itu kalimat At-Taubah disebutkan di awal, fa in tabu wa aqamus shalah, apabila mereka bertaubat dan menunaikan, wa aqamus shalah dan menunaikan ibadah salat. Barakallahu fikum. Dan juga di dalam ayat ini bukan hanya sebatas salat saja yang disebutkan, setelahnya adalah az-zakah, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah. Barakallahu fikum. Apakah ada dari kalangan sahabat yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan zakat taubatnya tidak sah, kalimat syahadatnya la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah barakallahu fikum tidak sah? Tidak ada. Nah, barakallahu fikum. Abu Bakar memerangi orang-orang yang meninggalkan az-zakah bukan dikarenakan mereka itu telah keluar dari keislaman, akan tetapi mereka telah melanggar hak, telah melanggar batasan di dalam Islam. Mereka telah melalaikan salah satu kewajiban di dalam Islam, yaitu menunaikan az-zakah. Barakallahu fikum. Karena az-zakah itu adalah hakul mal, hak dari harta yang harus dikeluarkan. Dan juga hadis asy-syafa'ah, hadis asy-syafa'ah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan dari an-nar dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari umatnya min ahlil kabair, yaitu orang-orang yang tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Itulah beberapa pendapat dari kalangan ulama tentang hukum meninggalkan hukum bagi orang yang meninggalkan ibadah sholat, apakah dia kafir atau tidak. Akan tetapi, baik dari ulama yang berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat atau tidak, mereka sepakat bahwa hukum had, andai kata tegak syariat Islam, maka hukum had dari orang yang meninggalkan ibadah sholat itu adalah al-qatl, yaitu dibunuh. Sebagaimana yang dilakukan oleh al-imam As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam, yaitu meninggalkan az-zakah. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan masuk pada bab yang kelima, fi salatit tatawwu' wa fihi masail, tentang hukum salat tatawwu', hukum salat sunnah. Kullu ta'atin laysat biwajibah, wal muradu bitatawwu' kullu ta'atin laysat biwajibatin. Yang dimaksud dengan tatawwu' di sini adalah segala jenis ketaatan yang mana ketaatan tersebut bukan suatu kewajiban. Nah, ketaatan akan tetapi hukumnya tidak wajib, dinamakan dengan tatawwu'. Nah, jadi berarti sholat tatawu ini bukan hanya sebatas di dalam ibadah sholat saja, bisa di dalam ibadah puasa, bisa di dalam ibadah sodokoh barakallahu fikum, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, fadluha wal hikmatu min masyru'iyatiha, keutamaan dari sholat tatawu dan hikmah disyariatkannya salat tatawu ini, salat sunnah ini. Yang pertama adalah fadluha, at-tatawu bis salati min afdalil qurbati ba'dal jihadi fi sabilillah wa talabil ilm. Salat tatawu termasuk di antara pendekatan diri yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala, min afdalil qurban, min afdalil ibadat, termasuk diantara ibadah yang mulia, diantara ibadah yang paling mulia, ba'dal jihadi fi sabilillahi wa talabil ilm, setelah jihad fi sabilillah dan menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Berarti menuntut ilmu memiliki nilai yang sangat luar biasa, sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, jangan sampai kita meremehkan sedikit pun dari ilmu ini, dan kita sama-sama saling menasehati untuk terus bersemangat di dalam thalabul ilm, terkhusus pada zaman sekarang ini yang penuh dengan ujian dan fitnah, sehingga dengan ilmulah jalan seseorang bisa selamat. Limudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala taqarrubi ila rabbih bi nawafil shalawat. Dikarenakan kenapa atau salatut tatawwu ini termasuk min afdalil qurbat, termasuk diantara ibadah yang paling mulia, jawabannya adalah limudawamati nabi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dan terus-menerus melakukannya barakallahu fikum untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat-salat nafilah, dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah atau sholat tatawu. Wali hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan juga berdasarkan hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengatakan, inna Allah ta'ala qala, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harb, maka sungguh saya umumkan perperangan terhadap dirinya. Nah, luar biasa, barang siapa yang menampakkan permusuhan dan barakallahu fikum bersikap bermusuhan terhadap wali-wali Allah, diantaranya para ulama yang istiqamah di atas Islam ini, di atas manhaj ini, ulama-ulama tauhid, maka barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perperangan terhadapnya. Dan tidaklah seorang hamba, dan apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba dengan mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu, barakallahu fikum, ahabu ilayya mimma iftaratuhu alaihi, itu lebih saya senangi, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada yang saya wajibkan kepadanya. Nah, ketika seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nawafil, dengan sunnah-sunnah, tentunya barakallahu fikum dia tidak melalaikan ibadah-ibadah wajib yang Allah wajibkan kepadanya, maka itu Allah lebih cintai, Allah lebih senangi daripada amalan-amalan yang Allah wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah sehingga saya mencintainya. Al-hadith dikeluarkan oleh Imam Al-Baghawi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Ini keutamaannya, barakallahu fikum. Yang kedua, al-hikmah min masyru'iyatiha, hikmah disyariatkannya salat sunnah tatawu ini. Waqad syara'a subhanahu at-tatawwu'a rahmatan bi'ibadihi faja'ala likulli fardin tatawwu'an min jinsih liyazdadal mu'minu imanan wa rif'atan fid darajati bi fi'li hadha at-tatawwu'. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan ibadah-ibadah tatawwu', ibadah-ibadah sunnah. Dalam rangka apa? Semua ini adalah rahmatan bi'ibadihi, sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap kewajiban ada, setiap ibadah wajib, maka di sana ada ibadah sunnahnya. Allah mewajibkan salat-salat wajib, barakallahu fikum, maka di sana juga ada ibadah salat sunnah. Begitu pula di dalam ibadah puasa, shaum, di sana ada ibadah puasa wajib, yaitu shaum, puasa pada bulan Ramadan. Allah juga mensyariatkan di sana ada shaum-shaum yang sunnah sifatnya, shaum tatawu, barakallahu fikum. Tujuannya apa? Liyazdadal mu'minu imanan, supaya orang-orang beriman itu bertambah keimanannya, bertambah derajatnya dan terangkat derajatnya dengan melakukan ibadah-ibadah tatawu tersebut. Walitukmilal faraidho, barakallahu fikum, watujbaru yaumal qiyamati bihadat, watujbaru yaumal qiyamati bihadat tatawu, dan supaya barakallahu fikum ibadah-ibadah wajib itu menjadi sempurna dengan ibadah tatawu, watujbiru yaumal qiyamati bihadat tatawu, dan juga supaya menggantikan kekurangan-kekurangan yang terjadi pada ibadah wajib dengan kita melakukan ibadah-ibadah tatawu. Fa innal faraidha ya'tariha an-naqsu, Karena ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan pasti di sana ada kekurangan-kekurangan. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam melakukan ibadah-ibadah wajib, mulai dari kaifiahnya, tata caranya, dan juga apa yang bersemayam di dalam hati kita, pasti di sana ada kekurangan-kekurangan, sadar atau tidak. Namun itulah sebuah kenyataan. Barakallahu fikum. Kama fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala, sebagaimana di dalam hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu al-muslimu yawmal qiyamatu as-salatu aw as-salata fa in atammaha wa illa qila unzuru hal lahu min tatawwu fa in kana lahu tatawwu ukmilatil faridatu min tatawwu'ihi thumma yuf'alu bisairil a'malil mafruḍati mithla dhalik aw mithlu dhalik. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari seorang hamba muslim pada hari kiamat adalah ibadah salat. Itulah yang pertama kali dihisab, yang akan ditanyakan kepadanya, amalan yang ditanyakan kepada seorang muslim pada hari kiamat adalah as-salat. Apabila dia menyempurnakan ibadah salat, maka itu adalah sebuah kebaikan. Wa illa, kalau seandainya tidak, maka dikatakan unzuru hal lahu min tatawwu, lihatlah apakah dia memiliki ibadah tatawwu, apakah dia memiliki ibadah tatawwu yang dia lakukan. Fa in kana lahu tatawwun, kalau seandainya ada ibadah tatawwu dalam ibadah salat yang dia lakukan, ukmilatil faridatu min tatawwuhi, maka disempurnakanlah kekurangan-kekurangan yang ada di dalam ibadah wajib yang dia lakukan. Kalau seandainya ada kekurangan di dalam ibadah-ibadah salat wajib yang dia lakukan, maka dilihat apakah dia melakukan ibadah tatawu di dalam salat. Maka apabila kalau seandainya dia melakukan ibadah tatawu di dalam salat, maka disempurnakanlah kewajibannya. Tsumma yaf'alu bi sa'iril a'malil mafruḍati mithlu dzalik. Kemudian diberlakukan yang seperti ini kepada seluruh amalan wajib. Bukan hanya sebatas ibadah sholat saja diberlakukan seperti ini. Ketika dihisab pada yaumul qiyamah, ibadah puasa juga seperti itu. Kalau seandainya ibadah puasanya sempurna, maka itu adalah sebuah kebaikan. Kalau seandainya tidak, maka dilihat apakah dia memiliki ibadah tatawu di dalam ibadah shaum, ibadah puasa. Kalau seandainya dia memilikinya, maka disempurnakanlah ibadah shaumnya dengan dia melakukan ibadah tatawu di dalam ibadah puasa tersebut. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala wasi'ur rahmah, sangat luas kasih sayangnya. Barakallahu fikum. Rahmatuhu wasi'at kullasyai', rahmatnya itu melingkupi segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang pun yang telah melakukan sebuah amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.